Malam telah berganti, kulihat sempurna bentuk bulan. Bintang yang menentang, rasakan indah lukisan malam. Aku telah mencoba untuk selalu tegar menunggumu. Ceritakan tentang satu bintang yang selalu ku sayang. Sayang, malam ini ku tak bisa datang. Karena ku mengerti, memang tak pantas kau dicintai. Kau masa laluku, bolehkah aku pinjam jasadmu? Saat ku bertanya, dapatkah kau menimbang rasa? Malam ini ku tak bisa datang. Karena ku mengerti, memang tak pantas kau dicintai. Kau masa laluku, bolehkah aku pinjam jasadmu? Saat ku bertanya, dapat